sholata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun utawi surat Luqman niku bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aklam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aklam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wa surat Luqman iku kabeh makiyah kecuali dua ayat walau anna napa ma fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi bi. Utai Allahu a'lamu dzat sing luwih pirsa bimuradi klan kersane Allah bi klan alif lam mim. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Ehadil ayatu tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab, iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ail Qur'an tegese Qur'an al-hakimi kang bijak. Aidil hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu ta idhofai bi makna min lan gumanane min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Huwa utawi Al-Qur'an iku hudan, iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat bir rafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan ing dalam qiraah sing umum binasfi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasfi lawan nasab halan hale dadi khal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu ta amil fiha ing dalam khal iku ma perkara fi tilka kang ing dalam lafat tilka mim maknal isyarati ya iku makna isyarah. Dadi makna isyarah teng tilka niku dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-shalata ing salat bayanun lil muhsinin. Utai lafat yukimuna salatu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing lakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina az-zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yukinuna yakin kabeh. Di lakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial kosdo safety net terus jaring sosial buat ini kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah tiang barat ki ngelakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap halus nak niku. Nah wong Islam niku ngelakoni zakat mergo wahum bil akhiratihum napa yakinun. Hum utai hum asani sing kedua ninggone hum yukinun iku tak kidun iku taukid kan pun enten wa hum bil akhirah terus dibaleni male hum yukinun. Wong sing lakoni salat lakoni zakat sing motivasine iku akhirat ora krana servis sosial ben dihormati wong ben perusahaane aman iku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Paulai kate mengkono-mengkono kabeh hum yang ulai ka iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa, manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka zikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno uta membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah. Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah, liyadilla sapa dadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhamiha lan dhamaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah, e tariqil islami tegese dalan Islam. bighairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wa yattakhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binasbi iklan nasab atfan halika atofno ala yudilla ing atasi lafadz yudilla wa birrafi lan kelawan rofa wa yattakhiduha huzwa nak kira iki to napa kulo nganti lali saking sringe sinau sapah napa liyudilla ke wa minan nasi maestari awal hadisi liyudilla an safilillahi biwar ilmi wa yattakhidaha huzwa sebagian kira aniku wa yattakhiduha napa huzwa dadi boten nasab tapi napa rofa wa yattakhiduha huzwa wa birraf ilan yattakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana ka atofna ala yastari ing atase lafadz yastari go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rofa mlane wa yudillu ge derek napa wa yattakhidu ge derek napa rofa ge derek yastari wa yattakhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzuan khale mok dadi bahan geguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulaika temengkon-mengkono kabeh lahum tetep kadhe ulaik adzabun de siksa muhinun kang menghinakan zu iha naten tegese kang banget ninaknone wa idza tuslana ing demlekane den waca alaihi ing atase man apa ayatuna pira-pira ayat kita ayil qur'anu tegese qur'an wala mongko mengo sapa man mustakbiran khali sombong mutakabbiran terus khali sombong ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka anna fi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping loro ne man waqron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tasbihi utai jumlah loro ne tasbih ka alam yasma'ha be ka anna fi udhunaini iku halani dadi hal loro min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula ge lame ana alif bengkong berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama fabasyirhu mun nak sing gak ana bengkong ya lil awal nak sing bengkong ya lil ula ora mbayar fabasyirhu bi adzabin napa alim fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong e aklim hu tegese ngekei weruh sira hu ing man bi adzabin kelan siksa alimen kang nglarakno muklimen tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakkumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman iku anadur fin haris iku nadur fin haris jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam butuhnya gue nandingi napa menarik Quran jadi walhasil mulai ngarang komik itu ya rada haram mereka orang maca komik, orang ngaji Quran malah maca napa komik tapi kalau ini haram mungkin apa pengeran pokoknya kaya rondok napa rondok haram di kunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting kan manusia itu suka hal yang enggak penting sing ringan sing enggak penting lah niku Nadir bin Haris itu tiyange pinter dadi dekne menjual buku-buku cerita-cerita fiktif cerita-cerita sing aneh-aneh butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa Quran jadi lahwal hadis ini nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik terus ada ulama sing maknani lahwal hadis itu musik ya dangdutan macam-macam tapi itu salah tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram cuma ini aku nganggih kiasnya dan aku warai mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabin nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja, sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku yo melok wa minan nasi mayastari nawah lahwal hadis. Ngoten. Paham ya, dados itu hukumnya sama. Khilafe ku ning asbabun nuzule. Wa wa teman iku an-nadhar bin Haris, iku nadhar bin Haris. Kana ana sapa nadhar ku yakti, iku nekani sapa nadhar al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa nadhar fayastariya, mongko tuku sapa nadhar utawa fayastari mongko tuku sapa nadhar kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyeritakno sapa nadhar biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa nadhar bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa at wa tsamud. Inna Muhammadan saatin Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad kung ing sira kabeh ahaditsa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Tsamud lan kaum Tsamud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyeritakno ingsun kumeng sira kabeh ahaditsa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati, kaum Ad kaum Tsamud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi nah, repote kelakuanem ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Ya wis asline ya rontok masalah. Tapi kira usah meniru rontok kafir rontok masalah. Fayas tamdihu namongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhar bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Itu terus dadi masalah. Iku dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Qur'an itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku ndarani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kalau ceritanya, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi rak wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah khutbah Jumat nih. Swonten miroh, miroh niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyi ne piye, macake piye, niku pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ana tip dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru napa. Lah iku Kanjeng Nabi pas khotbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jeten? Dadi koyo aku kajing ndang terus rukun melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo napa ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nak ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram tapi jom Kanjeng Nabi rek kekasih pangeran ya tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Lha wis disebut wa idaro au tijaratan au lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Dadi sahabat temat nak sroh musik utawa dangdut kowe dibaro ngadeg dhewean. Mulane cari Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyeritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jari madhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat sae. Nah cara Hanifah nggih boten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh pokoke Hanifah iku gampang kabeh. Penak apa cara mandine iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lunggu. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wawe napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kanapa qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mung pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Tidak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ini ki ono sanate, paham gitu. Jadi ono apa? sanate. Dadi nak kiai mulang rak bedino. Dadi nak ana konser kan arang. Arang. Yo duwe dalih. Paham ge. Mulane iku yo sangel tenan dadi kiai iku yo angel tenan. Yus. Terus yo wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijarotan au lahwan. Dadi angger perdagangan iku sak paket mek napa? Lahwan-lahwan iku pokoke barang sing iso nggokno sangka Quran atau sangka dikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tawarai nggih, tawarai mikir cara fikih, rungokno tenan, awas nak salah. Alhayulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alhayulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sharaf niku pun mutaaddi. Misale alha kumutakasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru apa akeh-akehan donya. Pun. Hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al makabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpulo donya dienggo berjuang, mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakum mutakatsur apa nafa'akum atakatsur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4000 gram, 4000 dinar. Hitung ya, 4000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate, jelas miliat nih, jelas. Binten? 80 miliat. Rungokno ya. Mulane kaya jogeman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian dunya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nak saiki wong saleh. Nafa'akum attakatsur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nak ditakoki gitar muni wae haram, piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram, piye-piye anggere wong fasik yo main organ. Ya ana muridé sing beling, lah anak wonten tiyang nganggo orgen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, tapi bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong bisa mandi sik ngrungokno Sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misalnya. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Wong ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misale. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhire ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoknya kan muni. Piye-piye musikku syiarul fasaqo. Jadi Imam Nawawi musikku syiarul. Angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, ngene dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih, misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih nggih. Nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya piye-piye iku sel bagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha kopo ngene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kaya jeling penyanyine Vin kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Mesti iki makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kopo. Oke, saya ulang lagi alha songkop. Makanya kan kayak alhaqumutakasur. Kowe ra iso muni wong anggar kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alhaqumutakasur. Nak wong elek iku anggar kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Ngene jari Imam Ghazali waca kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau ihya kitabul halal wal haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sing penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak tiga misalnya, punya istri satu. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100 ribu. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat sama tak warai. Zakat itu 84 gram. Gini sopnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud. 84 napa? Gram nggih pun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih, 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 200 ribu, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wahuwa fi ghoyatil kubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100 ribu, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabalani malik. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nanggur soleh ku melarat ya oke, perkara ini terus sabar mlebu swarga, soleh sugah ya oke terus mlebu. Problemnya nak rasa soleh ku sugah ya amen ngumpul wedoan, nak rasa soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik rasa soleh ku masalah. Mulane sementing iku soleh sih, sementing kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah terus anake akeh ngakeh-ngakeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kula baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing mutaadi mutaadi. Nah, misale alha itu dari apa? Menjadikan lupa, ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia enggak masalah. Mulane masyhur misalnya ning Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang thariqah soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen. Ora usah mbok tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling. Eling sapa? Kan mahal kok penak nek nah, ndekne halal terus nek nah, aku karo ora ngono kelakuan sing masle masalahe kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti enggak sama. Setiap individu pasti enggak sama. Kalau balik ini malik ya, alha yulhi ilhaan, maknanya ngelalekno songko apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing ngelalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaran semen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedo, terus dadekno wong asik eling pangeran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katung gak karu-karuan misale. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen ge sembah sakare pangeran. Ya sing kok ae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih ya. Makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta. Harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaiku wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad ngelawan non muslim sing harbi. Iku jari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong dhe paham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wiwe sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat tak sugih? Melarat. Lagi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane wis. Jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula niku nglampahi niku wis saged. Ya wae misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno njenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mon eling. Hukumu sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatas nama ana apa subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jubule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali, nggih mboten. Kula baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim, sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mok hanya cari makan, kacau kan dunyo. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya orang Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo ana fatwa dikongkon. Sugih. Sing bener dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amun ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang tresno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong, terus lem berjuang kapan? tangi turu sik pidato nek fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Kowe usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahil. Kadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, enggak usah difatwakan secara napa? Masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, enggak ada yang haji, enggak ada yang jihad, enggak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono udzur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangno masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo, sapa sing wani muni halal? Bayangane uang ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu. Ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid, Zaid ini kaya duwe dhewe. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beling. Makanya sirinya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian. Enggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane aja geman suudzon mbek kiai, kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal, iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikai wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku blonjo sesuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku wis ndek mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki duit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah nek akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki. Ndak ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa. Saya sering ngomong sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek di dhuwit yo urun ngiling-ngilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu yo urun, sing ra mampu yo ra usah urun. Tapi cara produk modern mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, uang ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajib no urun, paham ya? Kok aneh, kuwi hukum konti. Cara produk modern melarat ra melarat kan urune padha, jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berak meneri malah mbok wajib no urun. Lah ini masalah, makanya seorang faqih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman, karena mesti luwian. Itu disebut yasalu nakamada yunfikun kulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 iku dhuwit dramatis. duit jatah. Jatah mangan, jatah, pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai. Rondo engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah, tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Ruhin sesuk nenggonku. Nggih Gus, siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak era mangan. Karena khidmah saya anak era mangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau terima kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri ini melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib ndadekno santri ku ninggalkan barang sing wajib. Podho-podho ngono atuk nyelok santri sing wis sugih, sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone, bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nak sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh? Lali. Tapi wong iku ora iso ngaji, anggere ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nang melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya iki kita latih. Ben wong duwe utek husnudzon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih iki. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate ji. Mana jari Imam Ghazali, kowe ora usah fatwa zuhud terbuka, anake fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam mung duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Lha iku yu addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaroh al maliyah. Terus jari Imam Ghazali menutup wa dzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono koyo nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syarat kudu melarat. Kok kecangkeman banget iki. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi ku haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakuin Jalaluddin Rumi, banyak lah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risani fa uribat bil bilhani bil alhani alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ana terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api jari Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Nek niku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bariki main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Tang lalekno utang iku gak eling pangeran iku. Iku wong pelarian iku napa? Faham ya, jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi wong kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Yono alhaqumut takasur, tapi yono ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kayak nak berjuang, gelem ra gelem ngelibat no bi amwalikum ngelibat no dunyo. Lah nasi ini wong ra oleh di dunyo berarti ra iso berjuang. ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat al-hakumut takasur. Ya kita sebagai wong saleh, wong Islam kabeh aku yakin saleh. Orang ngarah al-hakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ado dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes sekira usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, terus kita niku menyisakan untuk satu hatu sufiah rindune wong tasawuf-tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Ar-Rumi itu sono tarian marawis macam-macam niku panjen yo isek tenan mbek pangeran. Kuwi wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono kono main musik dadi wali, ke main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjenengan critane beliau. Dekne iku ape mati, murid e iku do nangis. Ngamuk. Masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketepulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu ke malah nangis, murid telek, murid goblok. Ayo nang donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye ge jajal? Akhirnya terus do nyanyi-nyanyi terus Jalaluddin kapundhut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan wa khairu ayyami yauman alqa kafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kuwi ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik dia mbok songsong dengan Jalaluddin Rumi sopan ngape mati seneng. Matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhisik anake ibu delok musik bapak iki critane Gus Imam putrane Mbah Makhrus gak apa-apa ki delok musik asal apal Sahih Muslim wajah delok ngono kok apal Sahih Muslim perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe ya mergo wis uripe wis ya mau nakhomatul autar fa'u syirfat no bilhani binlawa alhani. Jadi ku wong-wong sing fausribat makna domirsani, wong sing domirsani wis campur ning atine. Maknane domirsani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune ku jenenge domir napa? Sa'an. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nak ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe, ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tak balen ini. Ono wong tertentu sing ora kuwe. Misalnya ono mursyid terkenal kok main organ, sing ora kuwe. Ono tambahan yo. Iku wis aja haram no. Iso wae dekne malah asik eling nopo? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaram no tasbih Nabi, wong maca Quran api, kudu padakno api e wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan yo biasane yo wis ra roh. Wis biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terus no wae adat gak roh iku terus no wae. Dadi biasa wae ra usah fatwa, no, ra usah napa? No, fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula nggih ngertos sanget ada ulama top ahli toreko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa solawatan sing aran semene iku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kuwe, nek kuwe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelairian guys. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innalladzina sa'tamu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina jannatu na'im utawi swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khalil langgeng kabeh fiha ing dalam jannati na'im. Ute dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kirano e muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuludhum apa abadine ahlul jannah fiya ing dalam jannah idza dakhulun alkane manjing sapa ngakeh ing jannah wa'da wa'i haqqa kelan janjini Allah haqqan hale bener atau kelawan bener eh wa'da tegese janjini hu memang akeh sapa Allah apa dalika imkon mengkon dukhul al jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'da haqqan kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa wa'ta Allah wa al-azizat sing menangan alladzi tegese layak libu kang ora iso ngalana hu ing lati apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyegah apa sik hu ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah manane ngeten lho nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan paham ya padahal niatnya ya melakukan tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau balik malih, kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwe aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik wae ora kesampaian. Nek wong kepengin sejahtera ana anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji benten nak Allah al-aziz maknan aziz alladhi la yakhlibu se'un fayamna'ahu min injazi wa'adihi napa wa'idhi zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah al-hakimu tur Allah zat sing bijak alladhi rupani zat la yadu'u kang orang letakna sapa ladhi se'an ing perkara illa fi mahalihi kecuali ing dalam panggonane ladhi maksudnya nak apa ilafi mahalihi kecuali ing dalam panggonane syek manane selalu tepat sasaran kholako gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amat den kelan tanpa cagak taruna kang ningali sira ha ing amat ayil amat tegese amat ya amat iku jamu imadin iku jamae lafat imadin bahwa ta alamat ka alustuana tu iku cagak al ustuana tu iku cagak bahwa tidawo bihoiri amatin taruna ha iku sadikun iku beneri bi Allah amda gambar arfianto rano cagai umojud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqa melani istilah pengiranu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita napa lihat wa alqalanu mibana sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasia ing pira-pira gunung jibalan tekse pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida ay alla tamida supaya ento ora goyang apa aret tata harroka tekse ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh dadi Allah nggae gunung iku nggae patok bumi ben bumi iku tenang wabat salan gelar sopo Allah fiha ing dalam arat mingkul lida batin sanging saben-saben kewan jadi ngeten kita warai sampean wusul ning pangeran gitu. Jadi kula niku sering maos hadis nih. Sering maos hadis sering maos dawuh Kanjeng Nabi sampean tak warai carane dadi ahli tauhid gitu. Nganggo cara reputasi gitu. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngentikan ngeten ngrungokno nggih. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro ngrungokno nggih. Alam taro apa kamu ndak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi kula badani malih ya kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi saiki koyo ruhin mangane sak piring Mustafa sak piring bojone ya sak piring bojone mangan sak piring nah. Saiki dinosaurus mangane piro sak hektar kan gajah sak kramanan misalnya dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki pangeran niku ora ngarah bangkrut delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan piro wae termasuk dinosaurus onto gajah lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh mangan trimo sak piring. Jadi pengiraan pun agak contoh, kajian Nabi agak contoh cek gampangnya. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabah safiya amin kulli dabala dabasa ini malah sapi cilik-cilik. Mungkin sih zaman ada dinosaurus we. Dunia ini pengiraan buatan apa? Entek kok terima wedus cilik-cilik ya, semalah enteng. Iku melane pengiraan, iku kajian Nabi. Nah, nerangnya aku simpel. Kau orang tawakal aku piye, delok le, alam taro. Kau apa orang mikir? Allah itu anfaqo, ngelakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah itu mulai kholakos samawati wal ardu, mulai disik tapi nganti saiki orang padahal termasuk sing dibiayai itu dinosaurus ya, mangane piro iwak hiu mangane piro, anak paus piro lah bujomu mangan sak piringnya kok gue liat kangilan, gue semasya wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mulanya kira usah ngumpulo duit ake-ake, bujomu sak piringnya kecuali bujomu kayak dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpah to mangane sak piringe mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalae. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Ya kok ora entek. Kowe ya kok keduman mangan nganti sih. Kan salam dhewe kok wong mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rina wengi, mbok rewangi korupsi ku apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus yang mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Pemangan sak piring wae kok wayahe turu merga. Mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dungakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wayahe turu wae. Turu. Kemangan sak piring wayahe turu mikir sesuk ora iso. Turu. Lah pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku nak muji pangeran cek simpel. Kula niku niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetep beda iki. Kualitas dawuhe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat. Ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku. Hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan ruhin lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ana regane wong pentil ijek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rega apa? Lho mboten rega pelem, nak pentil ya ora ana regane bocah kok. Pelem pentil sik pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma, tapi tak contohno pelem. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono cung, gak oleh adol pelem sedurunge ketok api e. Jadi ngentah ini wes tu, tuwo. Kenek nopo ya Rasulullah. Kulo pun butuh duit sing tuku gak purun. Ya kulo gak pun butuh duit sing tumbas mau purun. Kok jenar haram no? Jawabin Nabi ku unik. Men Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabin Nabi ngeten ngeten. Kulo apal hadisnya, cung. Aro'aita in mana Allahu as-samra. Fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin? Entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora en. Nangis akhirnya sahabat, itu Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan itu simpel. Aro'aita imana awwahu athamroh fabima yastakhilu ahadukum malah akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santrimu alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, kita bayangnya bujo ya nurut, api anayu, api, pokoknya. Dewi ulama-ulama ngeten. Kulo nu apal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kurbalen malih nggih. anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengen duwe baja ayu rak ya kuwe, sing kepengen urip enak kan ya kuwe, sing kepengen ra di utang rak ya kuwe, sing kepengen urip di duwe akeh ya kuwe. Wong kuwe di karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kuwe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya didik dhewe kok malah ngelok aku lah apa. Jadi misalnya bojomu pokoke nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok dewa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe kira iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an lanya ora iso, maksa murid tembokon lanya. Kadang bapak wali murid yo do kurang ajar. Ndek ndek ra apal Qur'an anake kon peksa apal. Nak ra apal, mondok 5 tahun kok ra apal-apal. Lah bapak wis 20 tahun gak apal. Wajar umurku 20 ora ngapal. Lah bapak umure wis 20 ra apal. Ndek ndek ra alim anake kon mondok peksa alim. Kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok meksa wong liya, anake wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya ndak, karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senengi dok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jare Nabi, nang ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya di anak limo, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya hurman. Mana Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu suka. Ya wong mau kan mikir, delok lah. Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten en entah, lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ora iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Iku dadi wabas safiha min kulli nawah. Dabar dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, kliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalalan nurono ingsun, fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil ghaibati sanging domir gaib. Mestine wa anzalake kan wa batha fiha. Kan semua domirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki digenti domir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging domir napa? Gaib. Mestine napa? Wa anzala. Tapi niki pindah domir mutakalim napa? Wa anzalna. Wa anzalna lan nurana ingsun. Fihi ku tetep ing dalam anzalna iltifatun te iltifat utai pindah anil ghaibati sanging domir gaib. Awa nurana minas samai sanging langit nurana ma'an ing banyu fa ambatna. Mongko maringi dukul ingsun fiha ing dalam arat mingkul izau jin sangi saben-saben pasangan karimin Batavia mingkuli zaujin sangi sampe-sampen pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalquwah. Hadza utawi iki ku khalquwah iku ciptane Allah, makhlukuhu tegese ciptane Allah. Fa'aruni mongko meruhno sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Menamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalquwah faruni napa madza khalaqal ladzina napa min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nak Yesus pangeran piyung lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengerani bumi. Undekne lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Lane dawuhe pangeran hadza khalquwah faruni madza khalaqal ladzina napa? Min duni. Lah apa meneh ana taune, taun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Pengirannya lahirnya terlambat. Kacau kak, kacau. Mulanya pengiran nantang. Saiki hadza khalquwah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan iku khalquwah iku ciptane Allah. Makhlukuhu tegese ciptane Allah. Faruni mongko meruhno sira kabeh ni ingsun, akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ni ingsun ya ahli Makkah ta ahli Makkah. Madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus, siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran? Mane teng surat Kahfi wonten napa ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqa napa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso kujujuk dadi manusa asal usul yo gak roh ngerti-ngerti yo dadi was pengeran kok ora roh proses kacau-kacau. Mane wala khalqa napa an fusihim. Wa mautimma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa dautidzau bi makna ladzi kan gumanane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khobarihu dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku muallikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mauti perkara badau kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu. Masad dal maf'ula ini ing panggonane maf'ulun. Bali dzalimuna fi dzalali mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali dzalimun bali utai wong sing zalim-zalim kabeh ku fi dzalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Dimaksudnya ngaten nggih ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kalau ceritanya ya Luqman itu keyakinannya ulama sak dunia ini itu buatan Nabi, hanya tiang soleh yang diceritakan Al-Quran. Tapi ingat ya, Luqman itu tidak apa? Nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Ini wow, yang masyhur ini, yang diceritakan kitab Hikam ini. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau balene male, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur kok sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak apa iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhire terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa numpak." wis loro kan. Cek salah kan. Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok jadi ditumpaki. Aneh-aneh. Terakhir luwe aneh meneh dituntun wong loro. Niku karepe piye jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong le yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Lah iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki kok turuti wae anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ge cara bojomu nggih. Salah. Dadi pokoke nak nuruti omongane wong malah disebut ridon nas khayatun latutrok napa? Ridon nas khayatun latutrok. Dadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun latutrok. Golek ridane wong. Boleh ridhani wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang anda itu ghoyatun latutro. Itu sama dengan batas yang gak mungkin kesampaian. Lani kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya ora mungkin. Wong soleh wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang. Wong kok operasi kelamin, wong fasik gak masalah. Justru tu Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Batil. Saiki wakil tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima pun dia semuanya mungkin. Wong soleh, wong fasik mesti selerane. Gitu. Nah, contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa. Saya ulang lagi ya. Ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab, asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit, tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat, kita yang mu'min aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti mbahnya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali Fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan, waqala rojulum mu'minum min ali Fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa, terus bilang innal mal ayat tamiru nabika liyak dulu ka Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andaikan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andaikan ini, rojul ini tadi, orang tadi, penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa?

Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli dok ada ahlinya ya kacau nanti. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba wa nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu? Pak Sus. Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh? Sudah. Ya sudah apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu enggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh, hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha, belum illallah, mati. Tidak bisa kamu pun, teruskan dulu, baru mati. Ayo teruskan dulu, baru mati ini gimana, belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini, setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya, ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah, tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir, akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas-pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan kemarin. Lan kula suwon sanget guys. Wah nek sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambare ku jenenge seneng. Seneng perkara gambare. Ora perkara pangeran. Dados niki kula kalau nu sering ini buatan sombong ini tahatus binimat. Kalau nu seringnya kayak duit santri saya ketahu kadang satu sewu. Nah, wonten santri atau alim tak kayak talung atau sewu. Nah, kan dari duit ini haram gue nyaur utang. Merku utang gue sekakean, nanti tetep ora cukup gue nyaur. Pokok iki gue ngopi tanggo apa sing kue seneng. Ben kue gue tahu didelok pangeran neng kerajaan ini gue tahu seneng pangeran, wes aku seneng kue gue wong elek, jadi seneng kan ngenteni gue disuap, terus penting tahu seneng, tahu ngopi, tahu sembuyu, pokoknya urip neng dunia gue happy, nabo. Suatu saat nak pangeran takok, kue tahu seneng jangan itu, nate gusti, nate kalau lali nopo nopo nate, pokoknya nate nabo, seneng. Pergi kalau nih gue isin tenan gini. Kalau nih bolak balik di masalah, tapi nggak rapi susah gue isin pangeran. Isine gue kok sawangane gue pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau semikir, pangeran pih, tuh Abu Rizal pergi suka rukun mau melarat. Padahal cara si suka rukun lebih maslahat tuh pangeran mau buat warai. Yo seorang sanggup no maslahat itu segini, bukan maslahat itu segini. Geleng-geleng ya, bukan pulau suwon buah piro kadare sampai tahu senang be pangeran. Semua pih cara nih, sebenarnya ngojo maksiat. Ya sebenarnya ngojo apa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adi Anas, Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk gedhet, nuhur iku manuk cilik. Mati ditumwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabari manuk piye. Ya Umar ma fa'alan nuhur iku masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuhur. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing kira bener, waya beku nasiron menawi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane. Apa dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Dene ngarepe wong akeh ku ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mek kodok-kodok. Lah nak dhewean guru malah perlu diobat no. Dadi Nabi ku wis pinter banget. Nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratuddh ki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh alamak nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritano. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit mu sak mene dhi. Nabi yo nyontok ngene dhi. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dhi. Wal ardi ala dhi. Wal bahri ala dhi. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai sini soft awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur, wah tidak rupa perkara.